hatiku untuk namamu. Walaupun tangismu untukku, biar ku sendiri tanpamu lagi. Walaupun sepi ku rasakan tanpa kau di sini. Ku ingin kau jauh dari mataku, agar tiada rasa benci. Oh, kau pergi dariku, tak usah kembali. Mungkin aku telah berdua untuk selamanya. Selamat tinggal masa lalu, aku kan kau yang di sana. Ku kan melupakan tentangmu. Oh, lihatlah aku di sini. Kini aku telah berdua untuk selamanya. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Maafkanlah segalanya apa yang ku masa lalu, aku kan melangkah. Maafkanlah segalanya yang pernah kulakukan padamu. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah.